بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال الإمام الصابوني رحمه الله الإمام الصابوني رحمه الله تعالى mengatakan yaitu di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith beliau mengatakan wa akhbarallahu subhanahu wa ta'ala an fir'aun al-la'ini annahu qala lihamana, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang Fir'aun yang terlaknat bahwasanya ia berkata kepada Haman, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'at tali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah istana yang besar agar aku bisa mencapai jalan-jalan, yaitu jalan-jalan yang menuju ke langit-langit, sehingga aku bisa melihat sesembahannya Musa. Dan sungguh aku menduga Musa berdusta. Ya'ni annahu kadzdzaba Musa annahu rasulun minallahi azza wa jalla, yaitu Fir'aun mendustakan Musa alaihi salam bahwa Musa alaihi salam adalah utusan dari Allah azza wa jalla. Wa min jumlati ma kadzabahu fihi anna Allah subhanahu wa ta'ala fis samai, dan di antara sejumlah perkara yang Fir'aun mendustakan Musa alaihi salam padanya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Qala wa inni la'adhullu kadhiba. Fir'aun mengatakan, dan sungguh aku menduga bahwa Musa berdusta. Hadza yadullu ala anna Musa kana yukhbiruhu anna rabbahu fis samai. Ini menunjukkan bahwasanya Musa alaihi salam dahulu mengkhabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Rabbnya Allah azza wa jalla berada di atas langit. Yaqulu lahu Fir'aunu. Fir'aun berkata kepada Musa alaihi salam, ana rabbuka fa aina rabbuka. Aku adalah Rabbmu, maka di mana Rabbmu? yaqulu lahu Musa fis sama'i. Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun, Rabbku berada di atas langit. Fayaqulu Fir'aunu, hati ibnili sarha, ay qasran aziman as'adu fihi ila samai. Maka Fir'aun pun berkata, datangkanlah, yaitu bangunkanlah untukku sarha, yaitu sebuah istana yang besar, yang aku bisa menaikinya ke langit. Liyabina kadhibu Musa, agar nampak jelas kedustaan Musa alaihi salam. Wa adhunnu annahu yakdhibu alaina, dan aku menduga Musa alaihi salam berdusta kepada kita. Wa yaqulu inna lahu rabban fis samai, dan Musa alaihi salam berkata bahwasanya ia memiliki Rabb di atas langit. Fahada yadullu ala anna Musa kana yukhbiruhu wa yuwajihuhu bi anna rabb hadzal kauni fis samai. Maka ini menunjukkan bahwasanya Musa alaihissalam dahulu mengkhabarkan kepada Fir'aun dan menyampaikan kepada Fir'aun bahwasanya Rabb alam ini berada di atas langit. Rabbuka wa rabbu hadhil makhluqati fis samai, Rabbmu dan Rabb para makhluk ini berada di atas langit. Ai inna rabbi kamilun laisa mithlaka fil ardi, yaitu sesungguhnya Rabbku maha sempurna, tidak seperti dirimu berada di bumi. Anta abdun da'ifun wa miskinun, engkau adalah hamba yang lemah dan miskin. Fallahu subhanahu wa ta'ala li'izzatihi wa'azamatihi fauqa hadhal kauni. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaannya dan keagungannya, ia berada di atas alam ini. Fayada'uhu ilal hidayati wa ilat tazkiyati. Maka Musa alaihi salam menyeru Fir'aun kepada hidayah dan kepada penyucian diri. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Musa alaihissalam, Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Maka katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, apakah engkau mau untuk menyucikan diri dan aku memberikan petunjuk kepadamu menuju Rabbmu sehingga engkau takut kepadanya. Maka Musa alaihissalam memperlihatkan kepada Fir'aun tanda kenabian yang terbesar. Namun Fir'aun mendustakan Musa alaihissalam dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Fir'aun berpaling, berupaya menantang Musa alaihissalam. Lalu Fir'aun pun mengumpulkan para pembesar kaumnya. Lalu ia menyeru kaumnya. Lalu ia berkata, "Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi." والظاهر أن فرعون كان يعتقد أن الله في السماء. Dan yang nampak adalah bahwasanya Fir'aun dahulu meyakini bahwa Allah Azza wa Jal berada di atas langit. وَيَعْتَقِدُ قَطْعًا أَنَّ مُوسَى رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan Fir'aun pun meyakini dengan pasti bahwasanya Musa alaihissalam adalah utusan dari Allah Azza wa Jalla. Walihada qala Allah fi sya'nihi wajhadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keadaan Fir'aun, yang artinya, dan mereka Fir'aun dan para pengikutnya mengingkarinya, namun jiwa-jiwa mereka meyakininya karena kezaliman dan kesombongan. Yaitu Fir'aun meyakini di dalam kalbunya bahwa Allah berada di atas langit dan bahwa Musa alaihissalam adalah utusan Allah. Namun ia mengingkarinya dengan lisannya. Fannasu bima fihim Fir'aunu مفطورون على أن الله في السماء. Maka manusia dengan Fir'aun berada di antara mereka diciptakan di atas fitrah bahwasanya Allah berada di atas langit. Walihada qala wajahadu biha. Karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan mereka Fir'aun dan para pengikutnya mengingkarinya, yaitu dengan lisannya. Min jumlati ma jahada bihi Fir'aunu وَكَذَّبَ فِيهِ مُوسَىٰ إِنْكَارُهُ أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ. Di antara sejumlah perkara yang Fir'aun mengingkarinya, yaitu dengan lisannya, dan yang Fir'aun mendustakan Musa padanya, adalah pengingkarannya bahwasanya Allah berada di atas langit. Pengingkaran secara lisan. Fayumawwihu wa yastakhiffu 'uqula qaumihi wa yaqulu ana saukadzibu lakum Musa. Maka Fir'aun pun mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan meremehkan akal-akal kaumnya, seraya berkata, aku akan dustakan Musa untuk kalian. Ya Haman ibni li sarhal li'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah istana yang besar agar aku bisa sampai ke jalan-jalan, jalan-jalan yang menuju langit-langit, sehingga aku bisa melihat sesembahannya Musa. Ilahu Musa huwa ilahuka wa ilahul khalqi ajma'ina ya aduwallahi ya safihu. Sesembahannya Musa adalah sesembahanmu juga dan sesembahan para makhluk seluruhnya, wahai musuh Allah, wahai orang yang dungu. Asyahidu, intinya adalah anna minal adillati ala anna allaha fis samai wa anna allaha fil ulwi hadhil ayata. Bahwasanya di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit dan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas adalah ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab, dan ayat yang setelahnya, wa annaha minal adillati ala anna hadhihi aqidatul anbiya'i, dan bahwasanya ayat tersebut termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya keyakinan bahwa Allah berada di atas langit merupakan keyakinan para nabi. Wa minhum Musa alaihi salatu wassalamu alladhi akhbara fir'auna anna rabbahu fis samai, dan di antara mereka para nabi tersebut adalah Musa alaihi salatu wassalamu yang mengkhabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Rabbnya berada di atas langit. Wa arada hadal khasisu an yukadzibahu, dan orang yang rendah ini yaitu Fir'aun hendak mendustakan Musa alaihi salam. Fal jahmiyatu warathu fir'auna fi inkari uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Jahmiyah merupakan pewaris Fir'aun dalam mengingkari ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam as-sabuni rahimahullahu, al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, wa innama qala dhalika li'annahu sami'a Musa alaihi salamu yadhkuru anna rabbahu fis sama'i. Hanya saja Fir'aun mengucapkannya karena ia mendengar Musa alaihi salam menyebutkan bahwasanya Rabbnya berada di atas langit. Ala tara ila qawlihi wa inni la adhunnuhu kadhiba, ya'ni fi qawlihi inna fis samai ilahan. Tidakkah engkau melihat firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya aku menduga Musa alaihissalam berdusta, yaitu di dalam ucapannya bahwasanya di atas langit terdapat sesembahan. Qaulus Sabuni rahimahullahu ta'ala wa innama qala dhalika li'annahu sami'a Musa alaihi salamu yadhkuru anna rabbahu fis sama'i. Ucapan al-imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, hanya saja Fir'aun mengucapkannya karena ia mendengar Musa alaihissalam menyebutkan bahwasanya Rabbnya berada di atas langit. Aqulu, aku berkata, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, hada yukhadhu minal ayati, ini diambil dari ayat, wahiya qawluhu, wahiya qawlullahi ta'ala mukhbiran an fir'auna annahu qala wa inni la'adhulluhu kadhiba, yaitu firman Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang ucapan Fir'aun, mengkhabarkan tentang Fir'aun bahwasanya Fir'aun berkata, dan sungguh aku menduga bahwa Musa berdusta. Wa aradal la'inu an yu'akkida takdhibahu li Musa biqaulihi ya hamanu bunili sarhal la'alli ablughul asbab al ayata. Dan orang yang terlaknat ini, yaitu Fir'aun, ingin menguatkan pendustaannya terhadap Musa alaihissalam dengan ucapannya, wahai Haman, bangunkan untukku sebuah istana yang besar agar aku bisa mencapai jalan-jalan dan pintu-pintu yang bisa menyampaikan ke langit. Al-ayah. Fayukhadhu min hadha anna Musa alaihi salamu akhbara Fir'auna wa qawmahu anna Allah ta'ala fissamai. Maka diambil dari ayat ini bahwasanya Musa alaihi salam mengkhabarkan kepada Fir'aun dan kaumnya bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha wa tafaddalu wa barakallahu fikum.